Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa qala al mu'allif hafizahullahu ta'ala. Wa idza kana Allah ta'ala qad ja'ala fil jamadat su'uran wa idraqan tusabbihu rabbaha bihi wa taskutul hijaratu min khasyatihi wa tasjudu lahul jibalu wasyajaru wa tusabbihu alhasa wal miyahu wan nabatu. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada benda-benda mati, Allah jadikan memiliki perasaan dan pemahaman, yang dengannya benda-benda mati tersebut bertasbih mensucikan Rabbnya dari segala sifat kekurangan, dan batu pun jatuh dari tempat yang tinggi karena merasa takut kepada Allah, dan gunung serta pohon-pohon pun bersujud kepada Allah, kerikil, air dan tumbuh-tumbuhan juga bertasbih untuk Allah. Bagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih sambil memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka. Maka jika benda-benda ini yang merupakan benda-benda mati itu memiliki perasaan, usur dan perasaan, maka benda yang dulu padanya ada roh dan kehidupan lebih layak untuk masih tetap memiliki perasaan. Maka di antara bantahan pada orang-orang yang tidak mengimani azab dan nikmat kubur, beliau disampaikan oleh penulis adalah dengan perbandingan dengan kias. Benda mati itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka perasaan. Kita lihat batu ini dia, namun dia punya perasaan dan dia memahami sesuatu, padahal dia kita yakini adalah benda mati. Maka manusia yang sudah mati, meskipun kita lihat dan kita pelototi itu diam, boleh jadi dia merasa sakit, boleh jadi dia merasa bahagia. Maka diamnya benda itu bukan jaminan kalau benda tersebut tidak punya perasaan. Ini ada batu diam, ada gunung yang diam, itu ternyata punya perasaan. Maka demikian juga manusia yang telah mati diam, maka dia juga punya perasaan. Waqad asyhadu Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersaksikan kepada hamba-hambanya fi hadhihi dar, di dunia ini Allah telah lihatkan adanya pengembalian hidup yang sempurna kepada badan yang telah ditinggalkan oleh roh. Akhirnya badan tersebut hidup kembali sehingga bisa bicara, berjalan, makan, minum, menikah, bahkan berketurunan. Di antara contohnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah 243, alam tara ilal ladzina kharaju min diarihim, tidakkah engkau melihat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, wahum ulufun, sedangkan jumlah mereka itu ribuan, hadaral mauti, mereka tinggalkan kampung mereka karena takut mati, namun malah setelah keluar kampung malah Allah matikan mereka. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum, dan setelah mereka keluar kampung ribuan orang ini Allah katakan matilah kalian, maka matilah mereka, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Kemudian yang contoh yang lain masih di surat Al-Baqarah. Au kalladzi mar'a 'ala qaryatin, atau seorang yang melewati satu perkampungan, wa hiya khawiyatun, sedangkan bangunan rumah di kampung ini sudah khawiyatun, telah roboh, 'ala urusyiha, menimpai tiang-tiangnya, maksudnya atapnya sudah roboh, jatuh, tiangnya masih utuh. Pertama kali atapnya itu roboh, tiang utuh, lama-lama tiangnya juga jatuh, menimpa atap-atap yang sudah roboh terlebih dahulu. Kemudian orang tersebut mengatakan ketika melihat kampung semacam ini, anna yuhyi hadhihi law ba'da mautiha. Bagaimana anna, maknanya kaifa? Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan kampung ini setelah matinya? Fa amatallahu mi'ata amin, setelah dia mengucapkan kalimat semacam itu, Allah matikan orang ini selama 100 tahun. Summa ba'atha, setelah 100 tahun Allah bangkitkan. Qal, kemudian Allah katakan, kam labista, berapa lama engkau tidur? Qal labistu yauman aw ba'du yaum, aku tidur cuma merasa sehari atau setengah hari, padahal 100 tahun. Kemudian contoh yang lain masih ada di surat Al-Baqarah. Maka kabil Bani Israel dan semacam dan sejenis Bani Israel, orang-orang yang berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepada Mubai Musa hatta naharallaha, sehingga kami melihat Allah jahratan, dengan terang-terangan, dengan mata kepala kami. Lalu Allah matikan mereka, kemudian Allah bangkitkan mereka, mimba di mautihim, setelah mereka mati. Berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 55, ayat ini digunakan oleh sebagian orang yang membenci akidah Ahlus Sunnah untuk mengatakan bahasanya akidah Ahlussunnah, kalau orang yang beriman itu akan melihat wajah Allah di surga, itu kata mereka ini adalah akidah Yahudi. Adalah akidah Yahudi yang menyebabkan Allah marah kepada mereka dan mematikan mereka. Kemudian mereka menukil ayat ini, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrata. Itu permintaan orang Yahudi yang dicela dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan mata kepala, lalu Allah matikan mereka. Maka akidah ru'yatullah, mengimani kalau Allah itu dilihat oleh orang yang beriman di surga, dianggap sama dengan ucapan orang Yahudi ini, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Maka jawabannya, akidah ru'yatullah dengan ucapan orang Yahudi ini sangat berbeda. Akidah tentang ru'yatullah, bahasanya orang beriman melihat Allah di surga, kapan ini terjadi? Di surga, setelah mati. Sedangkan ucapan orang-orang Yahudi di sini, kapan ini ucapan? Di mana? Di dunia. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada Muhammad Musa sampai kami saat ini di dunia ini melihat Allah dengan mata kepala kami. Maka tentu dua hal yang berbeda. Ru'yatullah yang diimani oleh Ahlus Sunnah itu adalah satu hal yang terjadi di akhirat. Sedangkan ru'yatullah yang jadi permintaan orang Yahudi adalah mereka minta di dunia. Maka ini adalah dua hal yang berbeda. Wa ka'asabil kahfi, demikian juga semacam asabul kahfi, orang yang tidur dalam gua selama 309 tahun kemudian Allah hidupkan. Demikian juga sebagaimana kisah Ibrahim dengan 4 ekor burung yang dicacah-cacah menjadi campur aduk dan diletakkan di 4 bukit yang berbeda, kemudian dipanggil oleh Ibrahim masing-masing burung tersebut. Maka Ibrahim kemudian melihat dengan mata kepala bagaimanakah dengan mata kepalanya bagaimanakah burung tersebut satu mencari yang lain. Ini kepala burung ini kemudian cari badannya, kemudian cari kakinya. Setelah kemudian kumpul, kemudian hidup, kemudian berjalan menuju ke arah Ibrahim. Demikian juga sebagaimana kisah Al-Baqarah itu sendiri, yaitu ada orang Bani Israel yang mati dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dan ini hampir saja menyebabkan pertikaian di antara sesama Bani Israel. Maka Allah perintahkan Bani Israel melalui lisan Musa agar mereka menyembelih seekor sapi. Setelah sapinya disembelih, kemudian dipukulkan sebagian anggota badan sapi itu kepada anggota badan orang yang mati tadi. Akhirnya yang mati tadi hidup, kemudian ditanyai siapa yang bunuh kamu. Dan dia mengatakan yang bunuh saya si A, saya itu mati lagi. Maka dalam surat Al-Baqarah itu terdapat lima kisah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada hamba-hambanya bagaimanakah orang yang mati itu bisa hidup kembali. Saya yang pertama tadi Al-Baqarah 243 tentang ribuan orang yang keluar kampung. Kemudian Al-Baqarah 259 tentang orang yang melewati satu kampung yang telah hancur. Kemudian Al-Baqarah 55 tentang ucapan Bani Israel yang meminta Allah, yang minta kepada Musa untuk bisa melihat Allah secara terang-terangan. Kemudian kisah Ibrahim ini juga ada di surat Al-Baqarah. Kemudian bahkan dan kisah Al-Baqarah itu sendiri, ini lima kisah yang ada dalam Al-Quran membahas tentang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan pada sebagian hamba-hambanya bagaimana orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Fa'idah adalah hayat tamata, maka jika Allah itu mengembalikan kehidupan yang sempurna kepada badan, telah dinginnya badan dengan sebab kematian. Fakaifa yamtani, maka bagaimanakah mungkin dianggap mustahil bagi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mencengangkan untuk mengembalikan kehidupan ba'da mautih, setelah matinya, hayatan ma, dengan satu kehidupan tertentu, ghairu mustaqirratin, yang tidak permanen, itu kehidupan di alam barzakh, yakti biha amrahu fiha, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan putuskan dengan kehidupan tersebut keputusan Allah tentang orang yang telah mati tersebut. Dan Allah minta orang tersebut untuk bicara, dan Allah siksa dan Allah beri nikmat dengan amal-amalnya. maka tidaklah mengingkar-mengingkaran terhadap hal ini, yaitu nikmat dan berkah bubuk, kecuali semata-mata mendustakan, wa'inat, wujuhud, dan pembangkangan serta penentangan. Kemudian al-munkiruna li azabil kafri wa na'imihi wa subhatuhum wa raddu alaihim. Orang-orang yang mengingkari azab dan nikmat kubur, subhat dan bantahan untuk mereka. Al-mulahidah, orang-orang yang ateis, pengingkar Tuhan. Demikian juga zanadiqah, orang-orang zindik. Zindik adalah orang yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Maka zindik itu lebih dari sekedar munafik. Kalau munafik sekedar pura-pura masuk Islam, boleh jadi tujuannya untuk selamat saja. Boleh jadi untuk mengamankan diri. Sedangkan zindik itu pura-pura masuk Islam dan dia sudah punya tujuan yang buruk. Bagaimana merusak Islam dari dalam. Mereka mengingkari siksa kubur dan nikmat kubur. Mereka mengatakan alasan kenapa mereka menolak adanya nikmat dan siksa kubur. Kami pernah membongkar kubur dan kami tidak temukan di liang kubur itu adanya malaikat yang mukuli orang yang sudah mati. Tidak pula kami jumpai adanya hayat, adanya ular. Tidak pula kami jumpai adanya sa'abin sama ular. Tidak pula kami jumpai di dalam liang kubur tersebut niram, api yang menyala-nyala. Dan bagaimanakah si mayat ini dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang ataukah disempitkan kuburnya? Padahal setelah kami bongkar kubur, kami jumpai liang kubur itu bihali, sama persis dengan keadaannya kemarin. Dan kami jumpai bahasanya ukuran liang kubur ini ada sebagaimana batas yang telah kami gali, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan bagaimanakah mungkin kubur itu menjadi salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka? Maka ada orang yang menolak nikmat dan siksa kubur alasannya beralasan dengan realita. Kami bongkar kuburan, tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan, tidak ada api, tidak ada ular dan seterusnya. Maka jawaban kita untuk pernyataan semacam ini adalah min wujuh, ada beberapa sisi jawaban. Yang pertama, bahasanya keadaan di alam barzah, di alam kubur adalah termasuk hal yang gaib yang diberitakan oleh para nabi. Dan berita yang disampaikan oleh para nabi itu tidaklah mustahil menurut akal sama sekali. Namun akal mengatakan tentang nikmat dan siksa kubur mungkin saja terjadi. Akal orang yang netral, bukan orang yang beriman, bukan orang kafir, berkaitan dengan berita yang disampaikan oleh para nabi ada nikmat dan siksa kubur, maka akal yang netral mengatakan mungkin saja terjadi. Bukan satu hal yang mustahil menurut akal. Fala buddha, maka harus membenarkan dan mempercayai berita yang disampaikan oleh para nabi. Maka kita jika tahu kita para nabi adalah orang yang jujur dan benar, ya apa beratnya untuk percaya dengan apa yang mereka katakan dan mereka ceritakan. Kemudian yang kedua, sesungguhnya api yang ada dalam kubur, demikian juga hijau ya, atau kenikmatan yang ada di alam kubur, bukanlah, tidaklah sama dengan api dunia. Tidak pula sama dengan tumbuh-tumbuhan dunia. sehingga jika sama dengan api dunia, maka hal tersebut yaitu api di alam barzah itu bisa dilihat oleh orang yang bisa melihat api dunia dan hijaunya dunia. Akan tetapi yang benar, api di alam kubur adalah api akhirat, dan hijau yang ada di alam kubur adalah hijau akhirat. Maka api tersebut lebih panas daripada api dunia, dan api akhirat tersebut tidak bisa dirasakan oleh orang yang masih hidup di dunia. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggang atau membakar di atasnya, di atas api akhirat tersebut, tanah wal hijarah dan batu yang ada di atas api tadi dan yang di bawah api tadi, sehingga api tersebut lebih panas daripada bara api dunia. Akan tetapi seandainya api ini atau batu yang terbakar oleh api akhirat ini dipegang dan disentuh oleh orang yang masih hidup di dunia, mereka tidak merasakan panasnya. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada hal itu dan lebih menakjubkan lagi. Maka berkaitan dengan perkataan mereka, kami bongkar kuburan tidak ada api, kami pegang-pegang tidak ada yang panas, maka jawabannya lah, api di alam barzah adalah api akhirat. Dia memang lebih panas, tapi cuma bisa dirasakan oleh orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup pegang-pegang, ya, ini biasa-biasa saja. Kemudian wa idza syaa Allah, dan jika Allah berkehendak untuk memperlihatkan sebagian hamba tentang azab kubur, maka Allah perlihatkan dan Allah tutupi untuk yang lainnya. Akan tetapi tidak mungkin Allah perlihatkan azab kubur kepada semua orang. Law atla'a, seandainya Allah perlihatkan kepada semua hamba-hambanya, semua orang, siksa kubur tentu hilanglah, tentu hilang hikmah pembebanan, hikmah taklid. Manusia dibebani untuk mengimani azab dan nikmat kubur, itu hilang. Dan tentu hilanglah hikmah dari beriman dengan hal yang gaib. Dan seandainya azab kubur Allah perlihatkan kepada seluruh manusia, niscaya manusia tidak akan lagi ada yang berani memakamkan jenazah, membawa jenazah ke kuburan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang alladhi marra, telah lewat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukanlah karena kalian tuh saling memakamkan, sebagian kalian memakamkan jenazah yang sudah mati dan seterusnya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah perdengarkan kepada kalian azab kubur yang bisa aku dengar. Yang bisa aku dengar ini menunjukkan bahasanya sebagian hamba Allah perlihatkan kepada mereka, Allah perdengarkan kepada mereka siksa kubur. Dan dikarenakan karena hikmah perintah untuk mengimani adab dan nikmat kubur itu tidak ada untuk binatang, maka binatang mendengar siksa kubur dan merasakan siksa kubur. Sampai-sampai bakal peranaan kuda dan keledai yang ditunggangi Nabi itu miring-miring dan hampir saja melemparkan Nabi. Ketika bakal ini melewati orang yang sedang diazab di kuburnya. Maka di paragraf ini disampaikan oleh penulis bahasanya Allah Subhanahu wa taala membebani kita untuk mengimani adanya nikmat dan siksa kubur. Ini untuk satu hikmah. Hikmahnya apa? Untuk membedakan manakah orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Sehingga nampaklah bahasanya orang beriman itu tetap mengimani nikmat dan siksa kubur meskipun mereka tidak melihat dan tidak mendengarnya. Mereka tetap mengimaninya. Sehingga terbedakanlah mana orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ini hikmah taklim, hikmah pembebanan syariat kepada kita berupa kewajiban untuk mengimani adanya nikmat dan siksa kubur. Maka seandainya siksa dan nikmat kubur itu Allah perlihatkan kepada semua manusia, maka apa yang terjadi dampak jeleknya? Hikmah tadi hilang. Karena jika diperlihatkan kepada semua manusia, maka semua manusia akan mengimaninya. Sebagaimana semua manusia beriman kalau ada matahari. Gak ada yang ngeyel, gak ada matahari. Semua orang beriman. Meskipun gak pernah melihat matahari, buta sekalipun, percaya kalau ada matahari. Karena matahari adalah satu hal yang bisa dilihat oleh mata, ya, bisa ditangkap oleh indera. Maka seandainya adab dan nikmat kubur Allah perlihatkan kepada semua orang, maka hikmah diperintahkannya kita untuk mengimani nikmat dan adab kubur itu jadi hilang. Dan dampak yang lain adalah manusia tidak akan berani memakamkan jenazah orang yang sudah mati dan membawanya ke kuburan. Nah, hikmah ini tidak ada pada binatang, ya. Hikmah ini tidak ada untuk binatang. Tidak, binatang tidak perlu dibedakan mana binatang yang beriman dan binatang yang tidak beriman, ya. Oleh karena itu, karena hikmah ini tidak ada pada binatang, maka semua binatang mendengar siksa kubur. Dan yang tidak bisa mendengar siksa kubur adalah jin dan manusia. Akan tapi mungkinkah ada orang yang bisa melihat nikmat dan atau siksa kubur? Jawabannya mungkin. Namun untuk sebagian orang, tidak semua orang. Maka mungkin saja dan Allah perlihatkan membongkar kuburan kemudian lihat ular atau lihat borgol atau yang lainnya. Seandainya ada orang yang menceritakan demikian dan dia adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya, kita katakan ya, mungkin saja itu terjadi. Tidak, bukan satu hal yang mustahil untuk terjadi. Maka Allah perlihatkan azab dan siksa kubur pada sebagian orang, dan Allah ghaibkan siksa dan nikmat kubur pada sebagian orang yang lain. Dan yang jelas tidak mungkin Allah perlihatkan kepada semua orang. Kalau diperlihatkan pada semua orang, hilang hikmah diperintahkan untuk mengimani azab dan nikmat kubur. Faru'yatu hadhihi an-nari fil qabri ka ru'yatil malaikati wal jinni taqau ahyana liman syaa Allah ayyuriyahu dzalika. Maka melihat api akhirat yang ada di kubur itu sebagaimana melihat malaikat dan melihat jin dalam bentuk aslinya. Taqau ahyana, terkadang terjadi untuk orang-orang yang Allah kehendaki, untuk Allah perlihatkan kepadanya hal tersebut. Maka ini sikap yang tepat untuk masalah ini. Melihat siksa kubur, melihat malaikat, melihat jin. Jika ada orang yang mengaku-ngaku melihat hal ini dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya omongannya, maka kita katakan mungkin saja hal tersebut benar. Wa kaifa yastangir, dan bagaimanakah mungkin mengingkari seorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kekuasaan Allah, mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menimbulkan berbagai peristiwa dan Allah palingkan peristiwa-peristiwa tersebut dari pandangan sebagian makhluknya, hikmatan minhu, karena satu hikmah dan karena kasih sayang Allah dengan makhluknya, karena mereka tidak mampu untuk melihatnya dan mendengarnya, dan seorang hamba itu sangat-sangat lemah pandangan dan pendengarannya untuk bisa tetap tegar dan kuat menyaksikan azab kubur. Maka jika seorang itu telah percaya bahasanya Allah itu zat yang maha kuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbulkan atau menciptakan satu kejadian yaitu nikmat dan siksa kubur, jika orang itu beriman dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mengingkarinya. Wasirul masalah, dan yang jadi pokok masalah agar orang itu paham dan tidak menganggap bahasanya siksa dan nikmat kubur itu bertentangan dengan realita dan bertentangan dengan akal sehat, inti masalah yang harus dipahami adalah bahasanya lapangnya kubur dan sempitnya kubur, bercahayanya kubur dan adanya hal-hal yang hijau di kubur, demikian juga api di alam kubur bukanlah bagian dari al-ma'hud, sesuatu yang kita kenal, al-ma'hud bin makna al-ma'ruf, sesuatu yang kita kenal di alam dunia ini. Ini yang jadi pokok masalah. Pahami kalau yang namanya sempit dan ada sempit dan lapang yang kubur, api yang ada di alam kubur, demikian juga kenikmatan di alam kubur, semuanya bukanlah benda-benda yang bersifat duniawi, bukan api dunia, bukan sempit sebagaimana dunia, sebagaimana sempit yang kita rasakan ketika masih hidup di dunia dan seterusnya. Beda, karena berbeda maka boleh jadi, maka tidak menutup kemungkinan ini benar-benar terjadi dan kita tidak merasakannya karena kita masih hidup. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala persaksikan, Allah perlihatkan kepada keturunan Adam di kampung ini yaitu kampung dunia, Allah perlihatkan kepada keturunan Adam segala sesuatu yang ada di dunia yang dan merupakan benda-benda yang bagian dari dunia. Adapun segala sesuatu yang bagian dari perkara akhirat, maka Allah telah menjulurkan al-khita' tutup untuk menutupinya, sehingga ghaib liyakuna al-iqrar bihi, sehingga mengakuinya dan mengimaninya akan jadi sebab kebahagiaan mereka. Dan jika Allah buka dari mereka tabir penutup tersebut, maka jadilah hal-hal tadi tidak lagi ghaib namun ayanan, bisa dilihat oleh mata dan bisa disaksikan. Dan dengan itu maka hilanglah hikmah iman, yaitu terbedakannya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka seandainya mayit itu ada di hadapan manusia karena tidak dimakamkan, mauduan dalam keadaan tergeletak dan diletakkan, maka lam yamtani', maka tidaklah mustahil seandainya mayit ini didatangi oleh dua orang malaikat yang menanyainya. Sedangkan orang-orang yang hadir dan menyaksikan hal ini tidak merasa adanya malaikat, adanya dua malaikat yang menanyai. Akhirnya kemudian mayit tersebut menjawab pertanyaan dua malaikat, dan mereka pun tidak mendengar, orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak mendengar jawaban si mayit. Demikian pula boleh jadi, demikian pula dua malaikat tersebut memukul si mayit, sedangkan para orang-orang yang hadir tidak menyaksikan dan tidak melihat pukulan malaikat tersebut. Maka kejadian, maka supaya untuk memahamkan orang-orang yang mengingkari adab kubur dan nikmat kubur, maka kita bisa buat satu contoh perbandingan, yaitu masalah tidur. Kita lihat orang tidur, dia tenang, padahal dalam tidurnya dia lari-lari, ngos-ngosan. Kita lihat dia tenang, padahal dia makan enak dan bangun-bangun tidak merasa kenyang. Padahal kita lihat dia tidak makan. Maka kurang lebih gambaran nikmat dan sisa kubur demikian. Mayatnya tidak kita makamkan, kita geletakkan, macam orang Bali menggeletakkannya di bawah pohon, apa? Di satu kampung di Pulau Bali, orang jenazah nggak dimakamkan, dimakamkan, diletakkan begitu saja di bawah satu pohon. Meskipun dipelototi, ditunggui, tidak akan terdengar periaan, tidak akan terdengar jawaban dan seterusnya. Seperti sama persis dengan pelototi orang yang tidur, dia kelihatannya anteng-anteng saja, santai-santai saja, padahal ternyata lari susah. Hadzal wahid minna yanamu. Maka contoh perbandingannya adalah ada salah satu di antara kita yang tidur di samping temannya, dan temannya itu dalam posisi terjaga. Akhirnya orang yang tidur ini mendapatkan siksaan dalam tidurnya. Dia dipukuli dan merasa sakit. Akan tetapi orang yang mustaqim, orang yang bangun, yang terjaga, yang ada di sebelahnya, tidak memiliki berita dan tidak mengetahui hal tersebut sama sekali. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan hadis-hadis tentang adab kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir itu banyak dan mutawatir. Ini penegasan Syekhul Islam bahwasanya hadis tentang adab kubur dan pertanyaan malaikat di alam kubur itu statusnya mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua buah kubur, kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya keduanya sungguh sedang disiksa, namun tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang besar untuk ditinggalkan, atau berat untuk ditinggalkan, atau besar dalam pandangan mereka. Yang pertama dia berjalan menyebarkan adu domba, sedangkan yang kedua tidak menutupi dirinya ketika dia kencing, namun dia kencing di alam terbuka. Dan termasuk kencing di tempat yang terbuka adalah kencing di kloset berdiri yang dijejer. Ini ada 10 kloset jejeran. Nah, ini kencing di tempat terbuka. Kencing berdiri pada asalnya tidak masalah jika bisa aman dari najis, tidak masalah. Karena Nabi pernah kencing sambil berdiri, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Akan tetapi kloset berdiri semacam ini, yang jadi masalah adalah posisinya yang terbuka. Kemudian Nabi meminta untuk dibawakan pelepah kurma yang masih basah, kemudian Nabi belah menjadi dua bagian, kemudian Nabi tancapkan fikuli koperin di masing-masing kubur satu belahan. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan hal tersebut? Maka Nabi mengatakan, mudah-mudahan Allah meringankan azab keduanya selama dua pelepah ini belum basah. Maka keringanan siksa untuk orang dua orang ini adalah karena doa Nabi. Sedangkan selama belum basah itu adalah timer saja. Itu adalah pengukur waktu saja. Nabi doakan supaya orang ini dapat keringanan siksa selama ini masih basah dan tidak kering. Malamnya basah selama belum kering. Demikian juga dalam Sahih Muslim dan semua kitab sunan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian selesai dari tasawuf akhir, maka hendaklah dia faliyakul, hendaklah dia mengatakan, dia adalah dia berdoa, dan perintah ini adalah perintah anjuran menurut jumhur ulama dan perintah wajib menurut sebagian ulama semacam Tawus dari kalangan tabi'in dan Al-Albani dari kalangan mu'asirin. A'udzu billahi min arba'in, aku berlindung kepada Allah dari empat hal, dari siksa neraka, dari siksa kubur, fitnah hidup dan fitnah kematian, dan dari ujian atau fitnah dajjal. Kemudian Syekhul Islam membawakan banyak hadis tentang masalah ini, kemudian beliau mengatakan, waqad tawatarat, dan telah mutawatir. Waqad tawatarat akhbar, dan hadisnya statusnya mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan adanya siksa kubur dan nikmat kubur bagi orang-orang yang ahlan, yang memang layak mendapatkannya. Demikian juga adanya pertanyaan dua mereka. Maka meyakini hal ini dan mengimaninya wajib hukumnya. Dan kita tidak berbicara tentang bagaimanakah tata cara terjadinya. Karena laisa lil akli wuqufun ala, waqafa ala artinya tahu. Karena memang akal semata tidak mengetahui tata cara bagaimanakah terjadinya azab dan nikmat kubur. Dikarenakan azab dan nikmat kubur itu tidak la'ah dalahu, yaitu la'ilmalahu, tidaklah kita ketahui di kampung ini, yaitu kampung dunia. Dan syariat tidak pernah membawakan satu ajaran, satu perkara yang mustahil menurut akal. Paling-paling syariat itu datang dengan menjelaskan satu perkara yang dibingungkan oleh akal. Ini satu kaidah penting tentang posisi syariat dengan akal. Maka di antara kaidah al-sunnah tentang posisi syariat dan akal adalah syariat tidak pernah menyampaikan satu ajaran yang ajaran itu mustahil menurut akal. Maksimal yang dibawakan oleh syariat adalah perkara yang membingungkan akal, boleh jadi diterima oleh akal secara langsung, kalau tidak paling better adalah membingungkan akal sehingga akal perlu dipahamkan, didudukkan sehingga bisa memahaminya dengan baik. Nah, di antara contohnya adalah masalah siksa kubur. Siksa kubur itu bukanlah satu hal yang mustahil menurut akal. Akal yang netral akan mengatakan mungkin saja terjadi. Akan tetapi cuma akal sebagian orang bingung dengan adanya nikmat dan cegah hukum. Maka kembalinya arwah kepada jasad di alam kubur bukanlah dalam bentuk yang telah kita kenal di dunia. Akan tetapi arwah itu dikembalikan kepada badan dengan pengembalian yang berbeda dengan pengembalian arwah kepada badan yang kita kenal di dunia. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya siksa kubur adalah siksa barzakh. Maka semua orang yang mati dan dia mati dalam keadaan berhak untuk mendapatkan siksa kubur, maka dia akan mendapatkan bagian dari siksa kubur, baik mayat tersebut dikubur atau tidak dikubur, baik dimakan oleh binatang buas ataupun terbakar sehingga menjadi debu, kemudian tercerai-berai, dicerai-beraikan oleh al-hawa, dicerai-beraikan oleh angin, ataupun disalib, ataupun tenggelam dalam lautan, maka akan sampai dan akan dirasakan oleh roh dan badannya siksaan yang menjadi haknya. Yang siksaan itu sama persis dengan siksaan yang telah sampai, yang sampai kepada mayit yang dikubur. Adapun mawarada apa yang terdapat dalam hadis, di sana disebutkan kalau mayit itu didudukkan dulu sebelum ditanyai, dan mayit itu tulang-tulang rusuknya berselisih karena kuburnya disempitkan dan semacam itu, maka hal-hal ini wajib kita pahami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita pahami maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Maka tidak boleh kita tafsirkan perkataan Nabi dengan penafsiran yang tidak mungkin menjadi maksud Nabi. Demikian pula tidak boleh kita pahami dengan pemahaman yang itu kurang dari apa yang Nabi maksudkan dan apa yang Nabi inginkan. Dan yang Nabi inginkan dari apa yang beliau katakan adalah memberikan petunjuk dan penjelasan. Betapa sering terjadinya dikarenakan melalaikan hal ini, melalaikan petunjuk dan penjelasan yang Nabi sampaikan dan meninggalkannya, ini menyebabkan kesesatan dan terpalingkan dari pendapat dan keyakinan yang benar. Dan ini satu hal yang sangat-sangat sering terjadi karena begitu banyaknya, sampai-sampai tidak tahu, tidak ada yang mengetahui berapa banyaknya kejadian ini kecuali Allah semata. Maka berkaitan dengan didudukannya mayit, kemudian disempitkannya mayit sehingga tulang-tulangnya berselisih, wajib kita pahami namun jangan gulu. Kalau kita pahami dengan berlebihan artinya apa? Nanti jadinya adab kubur hanya dirasakan oleh orang yang dikubur saja. Itu jika kita tafsirkan dengan hulu berlebihan, tidak boleh. Tidak boleh kita tafsirkan secara berlebihan. Namun wajib kita imani semua orang yang mati jika memang berhak mendapatkan siksa kubur, dia akan mendapatkannya. Namun tidak boleh pula kita taksir dalam memahami hal ini. Kita meremehkan. Meremehkan gimana? Oh, kita bongkar kuburannya, tanya mayitnya gak duduk. Karena mayitnya gak duduk berarti gak ada. Ini pemahaman yang taksir terhadap dengan apa yang Nabi maksudkan. Ini juga tidak benar. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, falhasil, maka kesimpulannya, ya, kampung itu ada tiga kampung, kampung dunia, kampung barzakh, dan kampung yang abadi, yang kekal itu akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk masing-masing kampung ini berbagai ketentuan khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala menyusun manusia sehingga manusia itu tersusun dari badan dan nafas. Nafas di sini maknanya arwah. Nah, untuk di dunia, ketika orang itu hidup di dunia, maka hukum itu berlaku untuk badan, sedangkan arwah itu cuma dumpleng saja. Sedangkan ketika di alam barzakh, maka ketentuan yang berlaku, maka hukum-hukum yang ada, ketentuan yang berlaku itu untuk arwah, sedangkan badan itu cuma dumpleng dan ya dumpleng saja. Nah, ketika datang hari dikumpulkannya jasad, dikumpulkannya badan, dan berdirinya manusia dari kuburnya, maka ketentuan di alam akhirat, yaitu nikmat dan siksa di alam akhirat, adalah untuk arwah dan badan seluruhnya. Maka jika Anda renungkan penjelasan ini, yaitu penjelasan di atas, dengan benar-benar perenungan, maka akan jelas bagi Anda bahwa kubur adalah salah satu taman surga atau apakah salah satu jurang neraka. Dan ini ada satu hal yang sejalan dengan akal. Ini adalah satu hal yang benar yang tidak perlu diperdebatkan. Dan dengan ini maka orang yang beriman dengan gaib terbedakan dengan orang yang tidak mau beriman dengan hal-hal yang gaib. Dan satu hal yang wajib untuk diketahui bahasanya, api yang ada di alam kubur dan nikmat yang ada di alam kubur itu tidak sejenis dengan api dunia dan nikmat dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membakar di atas api tersebut tanah dan bebatuan yang ada di atasnya, di atas api, dan yang ada di bawah api, sehingga bebatuan-bebatuan tersebut lebih panas, panas tanah tersebut lebih panas daripada bara api dunia. Akan tetapi seandainya penghuni dunia itu memegangnya, mereka tidak akan merasakan panas tersebut sedikit pun. Bal a'jab min hadat, dan lebih menakjubkan lagi, ada dua orang yang satu dimakamkan di sebelah yang lain. Sedangkan orang yang pertama itu berada dalam jurang neraka, sedangkan jenazah atau mayit yang kuburnya itu di sampingnya ada di salah satu taman surga. La yasilu min hada, maka tidaklah sampai kepada orang yang berada di taman surga atau tidaklah sampai min hadza dari orang yang berada dalam jurang neraka ila dari kepada tetangganya yang berada di salah satu taman surga satupun panas dari api yang menyiksa kawannya. Demikian juga sebaliknya, tidaklah sampai min hadza ila darihi, dari orang yang berada dalam taman surga tidaklah sampai kepada tetangganya yang berada dalam jurang neraka satupun dari nikmat-nikmat surga. Qudratullah awsa min dalika wa a'jab, dan sesungguhnya kuasa Allah itu lebih luas dan lebih menakjubkan lagi. Akan tapi kejiwa manusialah yang mula'atun, punya kecenderungan, punya kecintaan untuk mendustakan sesuatu yang tidak dia ketahui ilmunya. Maka perkataan Syekhul Islam Taimiyah di sini terdapat faedah yang penting tentang masalah nikmat dan siksa kubur. Bahasanya ketika kubur seorang mukmin itu jejer dengan kubur orang musyrik, si mukmin ini tidak akan terganggu dengan siksaan yang dirasakan oleh si musyrik. Seandainya ini kubur seorang mukmin, sampingnya kubur orang musyrik, maka kuburan orang yang musyrik ini, siksa kubur yang dirasakan oleh orang musyrik ini tidak akan sampai satu cuil pun sehingga mengganggu mukmin yang ada di sebelahnya. Dan nikmat kubur yang dirasakan oleh si mukmin ini tidak akan ada satupun yang sampai kepada si musyrik yang ada di sebelahnya. Maka si mukmin yang ada dalam nikmat, nikmatnya tidak terganggu karena jejer makamnya jejer dengan orang musyrik. Dan sebaliknya orang yang musyrik itu tidak akan mendapatkan bocoran, tetesan nikmat gara-gara dia dimakamkan bersebelahan dengan seorang mukmin. Maka penjelasan sekolah Islam ini membantah anggapan sebagian orang kalau dijejerkan dengan orang kafir nanti kasihan keganggu, sebelahnya jeduk-jeduk dipukuli, ini kok ada suara pukul-pukulan ini, wah mengganggu, itu enggak benar. Anggapan semacam ini tidak benar berdasarkan penjelasan sekolah Islam Ibnu Taimiyah. Waqad arana Allahu, dan Allah telah perlihatkan kepada kita di kampung ini, di kampung dunia ini, Allah perlihatkan kepada kita hal-hal yang menakjubkan dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa ablagh min hadza bikathir. Hal-hal yang menakjubkan yang telah Allah perlihatkan kepada kita di dunia ini jauh lebih hebat daripada masalah nikmat dan siksa kubur. Dan jika Allah berkehendak, kata Syaikhul Islam Taimiyah, untuk menampakkan siksa dan nikmat kubur untuk sebagian orang, maka Allah akan perlihatkan pada orang tersebut. Dan Allah tutupkan, dan Allah tutupi, dan Allah sembunyikan nikmat dan siksa kubur tersebut untuk orang lain. Dan seandainya Allah perlihatkan nikmat dan siksa kubur kepada semua orang, maka hilanglah hikmah taklif, adanya pembebanan untuk beriman dengan hal-hal yang baik. Dan tentu dampaknya manusia tidak akan berani memakamkan dan membawa jenazah ke pemakaman. Bagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya bukan karena kalian itu memakamkan orang yang telah meninggal dunia, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mendengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Sampai di sini perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka apa yang dikatakan oleh penulis yang tadi telah kita baca, bahwasanya siksa kubur itu cuma diperlihatkan pada sebagian orang dan tidak mungkin pada semua orang. Jadi karena jika diperlihatkan pada semua orang, maka hikmah diwajibkannya beriman dengan adab dan nikmat kubur ini akan hilang. Ini ternyata asalnya adalah perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebelumnya berkaitan dengan paragraf sebelumnya, maka tadi dikatakan bahasanya jiwa manusia. Di sini Syaikhul Islam Taimiyah menyampaikan kaidah kejiwaan. Walakinan nufusa mula'atun bitakdzib. Namun karakter jiwa manusia itu adalah hobi untuk tidak percaya, untuk tidak mempercayai sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka jiwa dan sifat manusia adalah sesuatu yang tidak dia ketahui, dia musuhi. Dia katakan ini tidak benar, ini bohong, dan seterusnya. Padahal yang jadi masalah adalah dia sendiri. Karena dia tidak tahu, kemudian dia memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini ini sebagaimana perkataan Khidir kepada Musa di surat Kahfi. Khidir mengatakan ketika Musa ingin ikut mengikuti Khidir, maka Khidir mengatakan, engkau tidak akan bersabar mengikutiku. Apa akan bersabar? Janji Musa. Maka Khidir mengatakan, kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi khubra? Gimana mungkin kamu bisa bersabar ketika kamu menyaksikan, ya, melihat dan mendengar sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya? Maka karakter orang adalah tidak sabar dan memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Dianggap yang tidak dia ketahui itu salah, padahal yang salah dirinya sendiri. Oleh karena itu maka kita punya persuasi untuk hati-hati, jangan mudah sesuatu yang belum pernah kita ketahui langsung kita vonis ini sesat dan menyimpang dan keliru, padahal ternyata kita yang belum tahu. Jadi jadinya malu sendiri. Dan poin yang ketiga, asbab azab bil qabri, sebab-sebab siksa kubur. As-Safaryani mengatakan, As-Safaryani rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab yang menyebabkan orang yang ada dalam kubur itu disiksa itu ada dua macam, sebab global dan sebab rinci. Adapun sebab global, maka manusia itu akan diadab di alam kubur karena bodohnya mereka terhadap Allah. Wa adamu ita'atihim li amrihi, dan karena mereka tidak mau taat kepada perintah Allah dan melakukan berbagai maksiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa roh yang mengenal Allah dan mencintai Allah, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menyiksa badan yang hal-hal ini atau sifat-sifat ini ada pada dirinya abadan sama sekali. Sama sekali Allah tidak akan menyiksanya. Karena siksa kubur demikian juga azab akhirat adalah dampak dari murka Allah dan murka Allah kepada hambanya. Maka siapa saja yang membuat Allah murka dan membuat Allah marah ketika hidup di dunia dengan melakukan apa-apa yang Allah larang dan tidak bertobat sebelum mati, bahkan mati dan masih membawa dosa-dosa tersebut, maka dia berhak mendapatkan azab kubur sesuai dengan kadar muka dan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wa mustaqil, maka ada yang sedikit, wa mustaqtir, dan ada yang banyak. Kalau dia membuat Allah sangat marah, ya, maka siksaannya akan banyak. Jika dia membuat Allah marah namun tidak sangat marah, ya, maka siksaannya sedikit berbanding lurus dengan seberapa besar dia membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah dan murka. Pemusaddiq wal mukadzib, dan ada orang yang, maka berkaitan dengan hal ini, maka silakan mempersedikit siksaan ataukah memperbanyak siksaan, itu tergantung Anda. Pemusaddiq wal mukadzib, silakan kalau Anda tidak percaya ataukah mendustakan, mau percaya atau mendustakan hal ini, maka nanti yang jelas akan terjadi sebagaimana yang dikatakan dan diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa amal mufassal, adapun sebab rinci untuk terjadinya siksa kubur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan dua orang yang Nabi lihat keduanya disiksa dalam kuburnya. Yang satu berjalan menyebarkan namimah di antara manusia, sedangkan orang yang kedua tidak menutupi dirinya ketika buang air kecil dan ketika kencing. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan adanya orang yang tersiksa, disiksa di alam kubur dikarenakan dia sholat dalam keadaan tidak berwudu. Demikian juga Nabi katakan dalam hadis yang lain, ada orang yang disiksa di alam kubur karena dia melewati dia melewati dan melihat ada orang yang dianiaya, didolimi, dipukuli, dihantemi, ya, ditinju, di apa, dihakimi oleh massa, lalu dia tidak menolongnya, padahal dia bisa menolongnya. Maka tidak menolong orang yang terzalimi adalah salah satu sebab siksa kubur. Wa man yaqra'ul Qur'an, demikian pula orang yang membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, setelah hafal Al-Qur'an kerjaannya di waktu malam cuma tidur, dan kerjaannya di siang hari juga tidak mengamalkan Qur'an, kerjaannya cuma mengulang bacaan Qur'an kalau dapat panggilan, dan nanti pulang dapat amplop. Demikian juga Nabi menceritakan di alam kubur terdapat siksaan untuk orang yang berbuat zina, baik perempuan, berzawani ataupun laki-laki. Ada juga siksaan kubur untuk pemakan riba. Demikian juga ada siksaan kubur untuk orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat subuh, jika akhirnya dia tidak sholat subuh pada waktunya. Demikian juga di alam kubur terdapat siksaan untuk orang yang tidak membayar zakat. Demikian juga terdapat siksaan untuk orang yang menyalakan api permusuhan di antara manusia. Maka dia gembira dan tepuk tangan ketika api yang dia nyalakan itu berhasil menyala dan berkobar-kobar, sehingga terjadilah permusuhan dan kebencian, bahkan saling bunuh membunuh, atau minimal adu jotos di antara dua kelompok, di antara manusia. Demikian juga terdapat siksaan untuk jabarin wal mutakabbirin, orang-orang yang jabar, orang-orang yang bengis, yang tidak punya perasaan dan sombong. Dia bisa tertawa kalau orang itu susah, senang sekali. Demikian juga terdapat siksa kubur untuk mura'in, untuk orang yang beramal riya dalam beramal. Demikian juga ada siksa kubur untuk hamazin dan lamazin. Bagaimana firman Allah? Wailul kulli humazatin lumaza. Siksa untuk pencela dan pencela. Hamazin, lamazin itu semua maknanya mencela, mengumpat. Lalu apa bedanya? Hamazin itu adalah mengumpat dan mencela dengan perbuatan, sedangkan lamazin itu mengumpat dan mencela dengan omongan. Maka orang mencela, mencaci maki orang lain, dasar kamu gini, keluarlah apa yang ada di kebun binatang ini dan itu. Nah, ini lamazin. Nah, kalau orang itu mencela orang lain dengan apa? Menjulurkan lidah, menjulurkan bibir, atau dengan mencela orang lain, ngecek orang lain dengan goyang pantat, atau apa? Dengan isyarat tangan, ya, apa gimana kan itu, jempol di sini kan atau apa? Ya, ini ya. Maka ini kalau ngecek orang lain dengan gini-gini, itu hamazi. Kemudian Asafarian yang mengatakan, dan orang-orang yang ateis, wazanatiqah, dan orang-orang zindik mengingkari adanya adab kubur dan nikmat kubur, dan ini terjadi karena mereka mengandalkan akal pikiran mereka dan indera mereka, karena mereka tidak menyaksikan satupun dari hal tersebut, lalu mereka mengingkarinya. Dan kita sekian perkataan Asy-Syafi'i. Dan kita bantah mereka bahasanya adab kubur adalah perkara gaib, dan ya'tamin, yang jadi dasar, yang jadi landasan dalam perkara gaib adalah dalil yang sahih. akal dan pikiran itu tidak punya dakhal, tidaklah bisa masuk dalam masalah ini, tidak punya peran dalam masalah ini, kecuali cuma sekedar menerima dan memahami. Dan apa dan keadaan akhirat itu jangan dibiarkan disamakan dengan keadaan di dunia. Dan dan kita pahami bahwasanya jika seorang itu tidak bisa memahami sesuatu, tidak bisa memahami nikmat dan siksa kubur, maka itu tidaklah menunjukkan tidak adanya. Boleh jadi benar-benar ada, cuma manusianya yang tidak paham saja. Kemudian kita masuk kepada pembahasan baru setelah kita selesaikan bahasan tentang adab dan nikmat kubur. Maka setelah itu maka manusia akan al-ba'su dibangkitkan dari kubur, wanusur dan dikumpulkan di mahsyar. Ketelah bahasanya terjadinya ba'at bangkit dari kubur ada satu hal yang berdalil berdasarkan Quran, sunnah, akal sehat dan fitrah yang masih selamat. Allah beritakan tentang adanya bangkit dari kubur dalam kitabnya yang mulia. Dan Allah berikan berbagai dalil tentang hal ini. Dan Allah bantah orang-orang yang mengingkarinya dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan masalah ini tentang adanya ba'ats, adanya bangkit dari kubur telah diberitakan oleh seluruh para nabi kepada umat mereka. Dan seluruh para nabi menuntut orang-orang yang mengingkari hal ini untuk mengimaninya. Dan dikarenakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penuntut para nabi, dan ba'at dan bangkit dari kubur waqad bu'itsa dan dia diutus, padahal antara beliau dengan kiamat itu bagikan dua hal ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, artinya sangat-sangat dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara rinci tentang akhirat dengan satu rincian yang tidak dijumpai dalam satupun kitab para nabi-nabi terdahulu. Maka kiamat besar yang dimulai dengan bangkitnya manusia atau dimulai dengan hancurnya manusia dan dimatikannya seluruh makhluk dan bangkitnya manusia dari kubur ada satu hal yang telah dikenal dalam ajaran semua para nabi dari Adam sampai Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan yang lainnya alaihimussalatu wassalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan akan adanya hal ini sejak Allah menurunkan Adam. Allah telah menceritakan akan adanya kiamat. Allah berfirman, wa qulna dan kami katakan, ihbitu, turlah kalian semua. Di sini menggunakan bahwa jamak. Siapa yang dimaksudkan dengan kalian semua? Sebenarnya adalah Adam, istrinya dan iblis. Maka turlah kalian semua. Sebagian kalian menjadi musuh untuk sebagian yang lain. Iblis dan keturunannya menjadi musuh untuk manusia. Walakum fil ardi mustaqar, dan untukmu tempat tinggal di bumi, wa mata'un dan kesenangan di bumi, ila hinin sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha tahyauna, di bumi kalian hidup, wa fiha tamutuna, dan di dalam perut bumi kalian akan mati, yaitu dikubur. Wa minha dan dibangkitkan dari bumi, tukhrajuna kalian akan dikeluarkan dan dibangkitkan. Maka manusia itu hidup dari bumi. Asal muasal manusia adalah tanah. Adam tercipta dari tanah dan semua manusia keturunan ada. Dan ketika mati, manusia dikembalikan ke tanah. Dan dimakamkannya manusia ke dalam tanah adalah syariat sejak zaman Adam. Ketika dua anak Adam saling bunuh membunuh, apa yang terjadi? yang satu yang terbunuh dimakamkan. Maka memakamkan orang yang telah meninggal dunia adalah syariat seluruh para nabi. Dan hadis ini maknanya gelap bumi. Maka berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama mengatakan tidak mungkin manusia hidup di Mars, di Venus atau di tempat yang lain. Karena Allah mengatakan fihataya tahyauna. Di bumi kalian hidup. Di bumi kalian mati dan dari bumi kalian dihidupkan. Walamma qala Iblis al-la'in. Dan ketika Iblis makhluk yang terlaknat berkata qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun wa yaqku, tundalah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya apa? Ya Allah, berilah aku umur panjang, berilah aku kesempatan hidup sampai kiamat tiba. Ini doanya Iblis kepada Allah. Maka Iblis kenal Allah dan Iblis berdoa kepada Allah. Maka bukanlah syarat orang kafir harus orang yang tidak kenal kepada Allah, dan harus orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Iblis berdoa kepada Allah dan dia kafir. Iblis belum kenal Allah dan dia kafir. Maka bukanlah syarat untuk jadi orang kafir ingkar dengan Allah. Boleh jadi orang itu percaya dengan Allah dan dia adalah orang kafir sebagaimana Iblis. Qul fa innaka minal munzirin. Maka Allah katakan engkau termasuk orang yang ditunda. Maka Allah kabulkan permintaan Iblis. Dia umurmu sampai kiamat tiba. Ila yaumil maqdil ma'lum. Kamu punya kesempatan untuk hidup sampai waktu yang telah diketahui. Telah waktu yang telah ditetapkan. Itu yang berkiamat. Maka ayat-ayat ini dalil bahasanya terkabulnya doa itu bukan ciri orang soleh. Orang soleh itu doanya makbul. Atau orang yang doanya makbul, oh dia soleh. Tidak. Iblis doanya makbul, soleh kan dia. Iblis doanya makbul, dia soleh, soleh. Al-la'in, dia makhluk yang selamat, doanya makbul. Maka sebagian orang punya anggapan, kalau orang itu doanya makbul, oh dia orang soleh. Jawabannya tidak tentu. Belum tentu orang yang dia berdoa kepada Allah kemudian kontan langsung Allah kabulkan, dia orang soleh. Boleh jadi dia penjahat kelas kakak dan tidak ada penjahat yang lebih hebat daripada Iblis. Ini penjahatnya penjahat. Untuk hanya makbul. Maka bukanlah syarat orang yang soleh itu doanya makbul. Dan bukanlah kalau ada orang doa makbul itu bukanlah jaminan kalau dia orang soleh. Iblis doanya makbul, doanya Nabi Muhammad pun tidak makbul. Nabi pernah berdoa dengan tiga doa, yang dua Allah kabulkan, yang satu tidak Allah kabulkan. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, janganlah umatku itu hancur karena kalah dengan orang kami. Allah kabulkan. Ya Allah, janganlah umatku itu habis karena kemarau. Dan melihat yang lain, ya Allah, janganlah umatku itu habis karena tenggelam. Semuanya tenggelam, umat Islam habis langsung. Habis umat Islam, tidak ada orang Islam karena mana orang Islam masih tenggelam semua. Maka Allah Nabi minta supaya demikian. Maka Allah kabulkan. Tidak mungkin orang Islam habis karena kekeringan kemudian semua orang di seluruh penjuru dunia mati. Namun ini seluruh dunia. Kalau Kalau beli jadi kemudian seluruh Indonesia dan orang yang mati dengan terbelam, mungkin saja. Karena mesti ada orang Islam yang lainnya. Dan kalau seluruh umat Islam mati karena terbelam, dan kemudian ada bentuk ayat ketiga, ya Allah janganlah umatku berpecah belah dan Allah tidak ampunkan. Tapi berdoa minta kepada Allah supaya umatnya tidak berpecah belah, tidak gontok-gontokan sendiri. Enggak, Allah enggak mau kabulkan. Doanya Nabi Muhammad tidak makbul. Doanya Iblis makbul. Minta hidup sampai hari kiamat. Maka bukanlah syarat orang yang soleh doanya harus makbul. Dan doa yang makbul itu bukan jaminan kalau dia adalah orang yang soleh. Nabi itu berharap dan berkeinginan agar punya keturunan laki-laki sampai mati tidak Allah kabulkan. Tidak ada yang menurunkan keturunan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dia anak perempuan. Pasal Nabi ingin anak laki-laki. Sampai Nabi meninggal dunia Allah tidak kabulkan Nabi Nabi inginkan. Maka bukanlah syarat orang soleh semua keinginannya Allah kabulkan. Kemudian Nuh pun berdakwah kepada kaumnya, wallah ambatakum minal ardi nabata, dan Allah tumbuhkan kalian dari bumi dengan benar-benar Allah tumbuhkan. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian Allah kembalikan kalian ke dalam bumi saat kalian mati, wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah keluarkan kalian dari bumi dengan benar-benar Allah keluarkan. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, walladzi atma'u, dan Allah adalah zat yang aku berharap supaya dia mengampuni kesalahan-kesalahanku yang mesti pada hari pembalasan. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata, qala Allahu lahu, Allah berfirman kepadanya, inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi. Akan tutup pihak dan kiamat itu aku sembunyikan. Tidak ada yang tahu siapa kapankah terjadinya. Litujizah kulunam dan simak terpaat, supaya setiap jiwa akan mendapatkan balasan amal yang dia kerjakan selama di dunia. Balai sedang naka anha man layuk minu pihak wattaba'a hawahu matarda, maka janganlah menghalangimu dari keimanan dengan kiamat orang-orang yang tidak beriman dengannya, dan orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya akhirnya dia jadi orang yang binasa. Waqala Musa fi du'aihi, dan Musa berkata dalam doanya, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah, ya Allah tetapkanlah kebaikan untuk kami ketika di dunia demikian juga ketika di akhirat. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami kembali kepadamu ya Allah. Dari ayat ini surat Al-A'raf 156, sebagian ulama mengatakan inilah asal muasal nama Yahudi. Yahudi itu artinya kembali, ya, diambil dari doanya Musa kepada Allah, inna hudna ilaika. Ini pendapat sebagian ulama tentang apa makna Yahudi. Sebagian yang lain mengatakan adalah nama suku terbesar di kalangan Bani Israel. Waqad akhbara Allah, dan Allah telah memberitakan bahasanya orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengakui bahasanya para utusan telah mengingatkan mereka tentang hari akhir dan tentang neraka. Sebagaimana Allah firmankan di surat Zumar, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepada kalian para utusan, dan para utusan itu adalah minkum, bagian dari kalian, sama-sama manusia. Para utusan yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan mengingatkan kalian dengan perjumpaan hari ini, yaitu hari kiamat. Bukankah itu semua telah diingatkan oleh para utusan ada di hari kiamat? Mereka mengatakan bala benar. Walakin haqqat kalimatul azab alal kafiri. Akan tapi kalimatul azab, ketetapan siksaan telah wajib untuk menimpa orang-orang yang kafir. Maka berdasarkan ayat ini, maka semua rasul telah mengingatkan umatnya tentang hari akhirat dan hari berbangkit. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh penutup para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjunjung dan berikan keselamatan untuk semua rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwasanya orang-orang yang mati akan berdiri dan bangkit dari kubur mereka ketika ditiupkan sangkakala, tiupan yang ketiga. Ini menurut ulama yang mengatakan tiupan sangkakala itu adalah tiga tiupan. Jadi pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini. Ini pendapat yang dipilih oleh Tertolah Al-Fawzan. Allah mengatakan manusia fi ukhra, dan ditiuplah tiupan pada sangkakala tiupan yang lain. Fa'idha, maka tiba-tiba umum mereka yang berdiri, yang dulu dan menunggu. Dalam ayat yang lain, walaupun profesu dan itu pelaksan kekalan, maka tiba-tiba umum mereka minam ajedasi dari kubur ila Rabbi menuju Rabb mereka yang diluna bergerak cepat. Bangkit dari kubur dan langsung berjalan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahasanya bangkit dari kubur, bahasanya badan itu dibangkitkan. Ayat yang ini kalau terus saja kita baca, fa'idahum qiyamun yanzurun, fa'idahum minal ajdadi ila rabbihim yanzilun, menunjukkan bahasanya badan itu dibangkitkan. Oleh karena itu bangkit dari kubur Allah sebut dengan pengembalian, dikembalikan. Dan Allah katakan dikeluarkan. Bangkit dari kubur itu dikeluarkan. Berarti badan manusia itu dibangkitkan. Jadi inilah keyakinan Ahlus Sunnah tentang masalah al-ba'ats. Badan yang dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah badan dan jiwa manusia. Ya, tidak sebagaimana perkataan dan akidah ahli filsafat yang mengingkari bangkitnya kebangkitan badan. Dan ini menjadi salah satu sebab kafirnya ahli filsafat. Para ahli filsafat di masa silam dikafirkan oleh banyak ulama karena di antara keyakinan mereka adalah mengingkari kebangkitan badan, bangkitnya badan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu banyak dalil tentang hal ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terutamanya alhamdulillah ya Allah. Apakah Adam seorang Nabi? Jawabnya ya. Adam seorang Nabi, bukan Rasul. Bolehkah kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas matinya orang fatik? Boleh, jika memang dengan itu kita dapat nikmat, berkurangnya masalah, berkurangnya tokoh kesesatan dan semacamnya. Apakah bermakmum kepada imam yang lahan yang telah ucap sah salatnya? Maka dilihat lahan-lahan itu ada dua macam. Bagaimana pembagian dalam ilmu tajwid, ada lahan jali dan ada lahan khafi. Jika lahannya lahan khafi, maka tidak masalah bermakmum di belakangnya. Namun yang masalah jika lahannya adalah lahan jali. Maka jika imam itu lahannya lahan jali, maka tidak pas rumah di belakangnya. Apakah lahan jali dan lahan khafi? Lahan jali adalah lahan yang salah ucap yang menyebabkan makna rusak. Kalau kesalahan yang tidak sampai menyebabkan kerusakan makna, ini disebut lahan khafi. Jika imam membaca an'amta, seharusnya membaca an'amta, namun ainnya diganti alif. An'amta. Sahkah salat makmum? Ini lahan jali. Ini lahan, statusnya lahan jali karena merusak makna. Ya. Maka jangan bermakmum di belakang orang semacam ini. Jika orang yang salah beristihad sehingga terkadang salah memfatwakan halal jadi haram, apakah itu kekafiran? Sebenarnya tidak. Karena istihad adalah mani min mawani takfir. Istihad adalah salah satu faktor penghalang terjadinya jatuhnya kekafiran. Pada bacaan tasahud yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pada sifat salat nabi karya al-Albani diganti assalamu ala nabi, tidak assalamu alayka namun assalamu ala nabi, manakah yang benar? Siapanya tentang masalah ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahasanya setelah nabi wafat maka tidak mengatakan assalamu alayka namun assalamu ala nabi. Demikian pendapat yang dipilih oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi antara ulama sekarang adalah Al-Albani. Pendapat yang lain mengatakan dibaca tetap assalamu alaikum, tidak perlu diganti dan tidak boleh diganti. Di antara ulama yang pendapat demikian adalah Al-Albani Al-Imah yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Bagaimana sifat walatna demikian juga dibantah panjang lebar oleh Syaikh Muhammad bin Salutini di syarah beliau untuk kitab Tauhid min Sahih Bukhari. Dibantah dengan bantahan yang panjang lebar dari sisi logika, dari sisi dalil dan ya, dari sisi logika dan dalil. Dan perlu diketahui bahasanya hujah yang mengatakan diganti itu adalah asar dari itu mashhur. Dia mengatakan kami mengganti setelah nabi wafat. Dan ulama yang mengatakan tidak diganti, tetap assalamualaikum, hujahnya adalah riwayat dari Umar bin Khattab yang mengatakan beliau di mimbar Masjid Nabawi mengajarkan bacaan tasahud dan tetap assalamualaikum. Berkaitan dengan hal ini ada sikap yang ketiga itu yang di pendapat Syaikhul Muslim Al-Abbas dalam buku beliau Syarah untuk Adabul Nahyi ila Shalah karya Syaikh Muhammad bin Abdullah. Beliau mengatakan ya karena dalam hal ini ada dua asar dari sahabat. Ada asar dari Ibnu Mas'ud yang mengganti assalamualaikum menjadi assalamu ala nabi, dan ada asar dari Umar bin Khattab yang tetap assalamualaikum, maka al-amrul wati. Dua-duanya boleh. Mau yang itu boleh, mau yang ini juga boleh. Kalau mau pakai itu ya, kalau pakai assalamu ala nabi mengamalkan asar Ibnu Mas'ud, kalau mau tetap assalamualaikum berarti memakai asarnya atau pendapat mengapa para sahabat sudah berselisih pendapat ya, maka dua-duanya bisa dipakai. Apabila seorang terkena siksa kubur, sudah pas, apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena siksa kubur, jika itu untuk orang yang beriman, maka itu untuk mengurangi dosa. Ya, mengurangi dosa orang yang beriman. Sehingga ketika dia dibangkitkan, maka telah berkurang dosa dan kesalahannya. Atau sebaliknya, bila tidak terkena siksa kubur, pasti masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Jika dia tidak mendapatkan siksa kubur, ya, makin adalah harapan dan peluang besar untuk tidak masalah ketika hari dibangkitkan manusia. Apakah setiap manusia itu bisa melihat Allah sekalipun manusia itu pernah bermaksiat kepada Allah? Iya, jika dia penghuni surga. Dan apakah hanya satu golongan saja yang bisa melihat Allah di antara 73 golongan? Bahkan 73 golongan itu semua akan melihat Allah. Karena 72 golongan yang merupakan golongan yang sesat, mereka masuk neraka itu sementara. Dan tempat kembali mereka adalah surga. Jika kesesatan mereka tidak sampai mengeluarkan dari iman. Dan ahli bid'ah itu tidak kafir. Tidak kafir dan sehingga tidak kekal di neraka. Mereka di surga, namun karena kebid'ahan yang mereka lakukan, maka mereka diancam dengan neraka. Dan jika Allah tidak mengampuni dosa bid'ah mereka, maka akan mampir di neraka dan mendapatkan siksa sebanding dengan dosa mereka. Dan mereka akhirnya akan masuk surga, dan semua penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan kedudukan mereka. Semakin tinggi kedudukan seorang di surga, maka akan semakin sering melihat kepada Allah taala. Surga dan neraka berarti surga dan neraka ini masih belum berpenghuni. Jawabannya apa yang maksud penghuni? Yang dimaksud adalah bidadari, maka tadi kata bidadari. Yang dimaksud tidak ada yang jalan-jalan menikmatinya, jawabannya bagian suhada sudah jalan-jalan surga dan menikmati kenikmatan surga. Apakah azab di kubur meliputi roh dan jasad sebagaimana azab di akhirat? Jawabannya azab di kubur pada asalnya adalah azab untuk roh. Namun tidak menutup kemungkinan pada satu keadaan roh ini bersambung dengan badan sehingga badan juga merasakannya. Apakah jasad orang yang sudah mati masih bisa merasakan rasa sakit? Misalnya saat dimandikan dan dikafani. Karena banyak orang yang mengatakan demikian. Jawabannya, orang yang mengatakan demikian diminta dalilnya. Apa dalilnya? Kalau dipegang masih kerasa, dicubit masih kerasa. Cuma yang benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kasur yadamin maizi kekasrihi haya, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Sama dalam apa ya? Dosanya. Hujan yang bagaimanakah yang memperbolehkan kita menurut rumah? Hujan yang menyulitkan kita untuk pergi ke masjid. Ya, bukan hujan yang kritik-kritik, ya, namun hujan yang cukup deras. Sebagian ulama memberikan patokan yang seandainya orang untuk keluar kemudian masuk, maka keluar rumah kemudian masuk dan apa? Maka hujan yang membuat basah kain. Apakah empat hal yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah rukun atau syarat sah khutbah Jumat? Apakah empat hal tersebut dilakukan di kedua khutbah atau salah satunya saja? Jawabannya itu menurut sebagian ulama rukun, ya, rukun khutbah ada 6. Kata yang benar rukun khutbah yang pendapat yang paling kuat, rukun khutbah itu cuma satu, yaitu tazkir, mengingatkan orang, menasihati orang, mengingatkan orang dengan memberikan nasihat. Tapi yang lainnya maka tidak terdapat pendapat dalil yang kuat untuk menyatakan kali itu hukum. Meskipun yang lainnya itu satu hal yang khutbah yang sempurna jika itu semua ada. Namun itu bukan syarat wajib atau hukum. Oleh karena itu kita sarankan untuk orang-orang yang berkhutbah penuhi saja hukum tersebut. Karena orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan hukumnya cuma satu tidak mempermasalahkan seandainya semuanya itu ada. Namun kalau dan kita praktekkan pendapat kita hukumnya cuma satu, nanti satu masjid gegil semua. Nah, ini enggak sah. Khutbahnya tidak terpenuhi. Maka dalam rangka untuk mengingat hal tadi, bahasanya ulama yang mengatakan rukunnya itu maka itu seandainya 6-6 itu terpenuhi tidak masalah. Maka ya sebaiknya itu tetap dipenuhi. Apakah itu sudah berfasil dia? Bagaimana Allah firmankan di surat Kahfi, kana minal jinni fafataqa an amri rabbi, dan iblis itu adalah minal jinni, bagian dari jin. Apakah jin juga ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat? Jawabannya tidak. Yang mendapatkan tangguh iblis saja. Ada orang yang mengumumkan bahasanya dirinya telah menikah di Facebook. Padahal itu tidak benar, dia belum menikah. Dia berarti dusta dan menipu. Nah, maka nasihati dia dengan sabda Nabi, man ghotta falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan umatku. Juga sering menuliskan kalimat-kalimat yang tidak baik. Semisal bagaimana ya rasanya pacaran. Aku ingin menikah tapi tidak nikah-nikah. Bagaimanakah cara menasihati orang semacam ini? Ingatkan bahasanya orang yang berniat untuk berbuat maksiat dengan orang yang berbuat maksiat karena Nabi kilahuma dan dikatakan bahasanya dua orang, yang satu benar-benar bermaksiat, yang satu cuma berandai-andai. Nabi katakan kilahuma fil wisri sawa'un. Dan dua orang ini dosanya sama. Antara orang yang benar-benar bermaksiat dan ada orang yang cuma berandai-andai untuk bermaksiat. Kalau ada orang yang berkata doakan saya supaya cepat lulus, bolehkah kita mendoakannya? Boleh, insya Allah tidak masalah. Minta kebaikan, masalah gini ya. Apakah azab kubur terjadi setelah adanya hisab? Setelah adanya hisab tidak lagi azab kubur, karena azab neraka. Adapun azab kubur, maka itu sebelum bangkitnya manusia dari alam kubur. Apakah sebab diberikannya azab kubur hanya sebagaimana yang disebutkan dalam apa yang dalam buku tadi, padahal amal yang lain lebih besar dosanya? Jawabannya, orang kafir semua mereka mendapatkan azab di kuburnya. Adapun orang yang beriman, maka yang mendapatkan azab adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang jadi sebab terhadap dikubur. Dan dosa-dosa tersebut tadi telah disebutkan, ada zina, ada lamzu, ada hamzu, mencela dengan lisan, mencela dengan perbuatan, dan seterusnya. Berarti yang disingkat di alam barzah itu hanya rusak saja? Tidak. Namun yang pokok, tapi sebagaimana kata penulisan Tania, kalau di dunia, maka yang jadi acuan adalah badan. Roh itu dumplek. Kalau di alam barzah, yang jadi acuan adalah siksaan, nikmat, itu ada roh, akan tapi badan tapi. Badan itu ikut dumplek, ikut kena dampaknya. Sedangkan di setelah bangkit manusia dari alam kubur, maka apa? Roh dan badan sekali. Sebagian orang mulai zikir setelah sholat dengan takbir 3 kali. Bahkan ada yang sampai dibaca keras. Apakah ada dalil tentang hal ini? Kalau tentang takbirnya ada. Bagaimana telah dikatakan oleh Farid dari Ibnu Abbas, tetapi mengatakan itu 3 kali membutuhkan dalil. Tentang doa saat seorang yang lupa membaca basmalah sebelum makan, apakah doa ini bisa dipakai saat seorang lupa membaca basmalah saat berwudu? Tidak. Ketika orang itu lupa dalam berwudu kemudian ingat pada saat basuh kepala kalau dia belum baca bismillah, maka cukup dia mengatakan bismillah. Apa hikmah dianjurkannya cepat-cepat menguburkan mayit, padahal mayit akan tetap ditanya oleh malaikat meski belum dikubur? Jika dia adalah mayit yang mau dikubur, maka zahir hadis menunjukkan bahwasanya dia akan ditanya dan dapatkan nikmat kubur setelah dikubur. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, rahimahullah ta'ala, jika untuk mayit yang dikubur, maka hikmahnya sebagaimana Nabi katakan, jika dia adalah mayit yang saleh, maka kalian menyegerakan mayit ini untuk mendapatkan kenikmatan, yaitu nikmat kubur. Dan jika dia adalah mayit yang durhaka, yang saleh, maka kalian dengan kalian cepat menguburkannya, maka selesailah tanggung jawab kalian. Maka zahir hadis ini menunjukkan kalau mayit itu dimakamkan, maka azab dan nikmat kubur itu akan dia dapatkan setelah mayit itu dimakam. Mengenai hadis yang menancapkan telapak koma ke kuburan, apakah hal tersebut berlaku untuk umatnya? Misalnya ada orang yang mati lalu di kuburnya ditancapkan batang pohon atau ditaburi bunga, bisakah azab Allah bisa berkurang? Jawabannya, ini tidak berlaku untuk umatnya. Apa dalilnya? Tidak ada sahabat yang mempraktekkan apa yang Nabi praktekkan. Seandainya ini berlaku untuk umatnya, maka yang pertama kali praktek adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, menancapkan pelepah korma ini berkaitan dengan masalah pengetahuan kalau orang ini disiksa dan tidak ada orang yang tahu kalau simpulan ini disiksa ataukah tidak. Maka kalau dia mau melakukan kias, maka apa? Dia lakukan penelitian dulu, ini makamnya orangnya disiksa atau tidak. Carikan ayam mau pedangkan apa, baru setelah itu dia bawa pelepah korma atau yang lainnya. Kalau tanpa penelitian, ya maka ini kias yang mengkiaskan dua hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga kita katakan, ini bukan kadang orang yang sudah mati. Berarti bawa bunga ke makam itu bersangka, berarti memastikan si mayit itu sudah disiksa. Dan ini berarti menempatkan hal yang rohib, dan hal yang rohib hanya Allah yang tahu. Tentang mati suri saya belum tahu, belum mendapatkan penjelasan detail tentang masalah ini. Ini menurut ajaran Islam. Apa saja yang menyebabkan tolong dirinci kembali, apa saja yang menyebabkan siksa kubur, sempitnya kubur. Untuk sempitnya kubur dalam artian dhammatul kubri, pernah kita sampaikan tentang masalah dhammatul kubri, peluan kubur, maka semua orang akan merasakannya. Adapun siksa kubur, maka orang-orang yang punya sebab siksa kubur, maka dia akan tersiksa. Dan intinya adalah kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal apa saja yang bisa meringankan siksa kubur? Di antaranya adalah rajin baca surat Al-Mulk. Rajin baca surat Al-Mulk, demikian juga membaca doa pada tahun akhir, membaca doa meminta perlindungan dari azab kubur, dengan demikian juga mempelajari hal-hal yang jadi sebab siksa kubur dan menghindarinya. Bagaimana dengan video yang menayangkan tentang siksa kubur? Apakah boleh meyakininya bahwa video tersebut hanya menggambarkan atau mengilustrasikan siksa kubur agar takut terhadap siksa kubur? Maka ini kita khawatirkan ini termasuk wajimam bilhoi, beberapa hal yang roi. Ini adalah satu hal yang terlarang. Kalau itu yang Allah yang tahu. Kemudian di samping itu, berkaitan dengan masalah cerita, cerita itu jika tersebar, cerita yang menakutkan atau cerita yang mengharukan jika tersebar dan dilihat berkali-kali, itu tidak lagi menakutkan. Cerita yang mengharukan jika telah dibaca untuk 10 kalinya, ada novel yang mengharukan, itu bikin nangis sekali dua kali, kelima biasa saja. Maka anggapan bahasanya agar takut pada siksa kubur tidak benar. Malah jika digambarkan semacam ini kemudian diulang-ulang dilihat, orang jadi enggak ngeri, biasa saja. Oleh karena itu Syaikh Muhammad bin Salim rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah berdakwah dengan cerita. Maka jawaban beliau bagaimana yang saya sampaikan tadi. Bahwa cerita itu jika tersebar dan berulang-ulang orang mendengarnya, maka kesannya hilang. Itu sifat jiwa manusia. Oleh karena itu maka beliau sampaikan maka berdakwah dengan cerita itu cuma jangan kemudian kemana-mana cuma isinya cerita dan bertanya sama, dan ini tidak efektif. Orang tidak akan menyebabkan orang itu takut, menyebabkan orang itu haru dan seterusnya. Beda kalau itu cuma sebagai saya katakan, beda kalau itu cuma sebagai selingan ya, dan tidak selalu mesti disampaikan. Maka kadang-kadang saja. Bagaimana tentang hewan-hewan, apakah dia dibangkitkan atau cuma sebagai penghias dunia? Jawabannya, hewan dibangkitkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusu husyi'a. Dan apabila binatang-binatang itu dikumpulkan, dibangkitkan. Dan untuk apa binatang dibangkitkan? Jawabannya untuk qisas. Ketika ini ada kambing yang karena gagah punya tanggung kemudian suka mendolimi kambing yang lemah, maka besok tanggungnya Allah berikan kepada kambing yang lemah, kemudian Allah minta untuk dia untuk membalas. Setelah kisah ini, kisah di antara hewan ini terjadi, selesai sudah, maka kemudian mereka dihancurkan dan berubah jadi debu. Dan ketika itu, ketika melihat debu semacam ini, orang-orang kafir mengatakan, ya laisani pun berubah. Terus akhirnya aku jadi debu saja seperti kambing, seperti sapi itu. saya makan 2 gorengan di warung angkringan, tapi saya ngaku makan 3. Ini dusta. Perbuatan tersebut sering saya lakukan. Boleh tidak hal tersebut saya lakukan dengan niat saya berinfak kepada si penjual? Niat yang baik harus diiringi dengan cara yang benar. Berinfak baik, namun dusta bila makan 2, makannya 2 kemudian 3, ini dusta. Kalau mau berinfak ya kasih aja uang besar, khususnya untuk bapak. Atau jika ingin nggak tahu ya diselipkan di tempat yang strategis, tidak diambil orang, diambil oleh penjual. Seorang muslim yang tidak bisa menjaga kebersihan dirinya, tempat tinggalnya, sehingga nampak ketidakbersihannya, apakah dia perlu dirupiah? Saya tidak paham. Apa hubungannya kebersihan dengan rupiah? Sehingga jin dan setan yang ada dalam dirinya pergi. Maksudnya kebersihan diri, maksudnya tidak pernah mandi. Nah, kalau tidak pernah mandi, itu tidak perlu dirupiah. Dikucuk ya. Jika bagian tubuh kita ada yang terluka dan diperban, bagian tubuh tersebut anggota wudhu, dan jika dibasahi air maka bertambah parah, maka afdhalnya tayamum atau mengusap bagian atas korban. Apakah mengusap bagian atas korban dikiaskan dengan mengusap khuf? Jawabannya baik adalah mengusap atas korban. Dalilnya bukan kias dengan khuf, namun dalilnya adalah perbuatan Ibnu Umar. Di antara percakapan Allah dengan makhluknya pada kiamat, tidak ada proses jemaah di antara Allah dan makhluknya. Bahasa apa yang dipakai? Bahasa Arab atau yang lainnya? Mulai. Bukankah Syekhul Islam Taimiyah sedih ketika mendengar orang yang memusuhinya meninggal? Bahkan beliau menyantuni keluarga musuhnya tersebut. Kalau hal tersebut diterapkan pada Gus Dur, berarti kita harus menghibur keluarga musuh. Jawabannya yang jadi musuh saya bukan mestinya adalah alim bidah. Ini adalah alim bidah. Sedangkan musuh, maka ucapan dan ucapan kekafirannya maka Allah tidak terhitung banyaknya. Maka mengkiaskan dua hal ini adalah satu hal yang tentu dalam masalah-masalah yang berumi, dalam masalah-masalah maklum dan diri berdua. Maka mengingatkan Tuhan ini adalah satu kiat yang berbeda. Tips dan trik menguasai bahasa Arab. Apakah ada website atau buku elektronik tentangnya? Bisa apa? Baca online. Dan apa? Oed ya. Badar Muslim. Ya, Badar Muslim. Triknya adalah yang penting adalah cinta sama rutin. Cinta ya, kalau orang cinta apa-apa jadi indah. Yang susah pun indah. Berjalan jauh lebih cinta, maka itu berjalan yang nikmat, bukan berjalan yang mencapekkan. Jadi kan juga susah-susah untuk orang itu mencinta, ketika orang bercinta dengan bahasa Arab, susah-susah dengannya satu hal ya, nikmat. Dan itu uti, maka itulah yang akan menghasilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.